Mitra Bisnis, Pedangdut Roma Irama dipanggil Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu terkait ceramah Roma yang diduga berbau SARA dengan mengajak warga Jakarta memilih pemimpin yang seiman dengan mayoritas warga Jakarta. Seperti diketahui, salah satu kandidat dalam Pilkada Jakarta ada yang agamanya bukan agama mayoritas. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar politik Arbi Sanit. Pak Arbi, apa komentar Anda tentang ini? Saya setuju itu lebih menjadi primordial menggunakan agama. Kalau ini kan langsung seiman, satu iman, itu kan sudah jelas menunjukkan primordialismenya secara lebih jelas, lebih terbuka. Ya, dalam demokrasi ini kemunduran. Demokrasi yang sebenarnya harus memisahkan kehidupan agama dari politik kenegaraan, politik bernegara, tapi ini justru menggabung. Jadi kembali menekankan negara dan agama itu menjadi satu. Nah, itu bagi saya itu satu kemunduran. Mesti ada peringatan yang tegas dari Panwaslu. Bukan saja kepada Roma Irama, tetapi kepada calonnya dan partai yang mendukung calon. Kampanye itu memang kegiatan komunikasi politik yang dilakukan oleh calon atau partai pendukungnya. Tetapi maksudnya kampanye adalah mempengaruhi orang supaya memilih calon itu. Nah, di sini kaitannya kesalahan Roma Irama. Dia bermaksud menyuruh orang memilih menggunakan agama untuk itu. Nah, di situ kampanyenya. Ini bukan kampanye formal, ini kampanye informal. Tapi fungsinya sama. Tapi Pak, bagaimana dengan pendapat banyak pihak yang mengatakan isi ceramah itu sah saja dilakukan oleh tokoh agama seperti Roma Irama? Kalau dibaca dan dipemandangkan dalam pemilu, dia menjadi kampanye pemilu. Sekalipun bukan dilakukan oleh calon atau partai pendukung calon. Roma Irama kan bukan orang mati. Jadi bahayanya di situ. Jadi harus tempatnya di mana dong dia berkata seperti itu. Sekarang ini kan ruang pemilu masih hidup, masih ada. Kalau dikatakan itu nanti setelah pemilu kada, saya kira nggak jadi masalah. Bisa aja dikatakan menghasut. Juga bisa dikatakan nggak menghasut, cuma salah tempat. Itulah kesulitannya menggunakan konsep-konsep bahasa agama di dalam politik. Apakah niatnya menghasut? Karena bahasa agama itu hitam putih. Lalu hukum siapa yang tidak mau ikut. Memberi keuntungan atau pahala siapa yang mau ikut. Nah, di situ kesulitannya. Sedang politik tidak ada hukuman seperti itu, kecuali kalau melanggar hukum, kriminal. Black campaign itu termasuk menghasut, memburuk-burukkan. Nah, kalau konsep iman itu, isinya memburukkan orang yang tidak seiman, memuji orang yang seiman. Nah, di situ kemungkinan menghasutnya itu terbuka. Lalu, langkah lanjutan apa yang sebaiknya Panwaslu lakukan terkait kasus ini, Pak? Ya, saya kira Panwas aja sekarang lagi yang harus bersikap jelas. KPU dan Panwas harus satu penafsiran. Penafsiran yang kita harus lakukan mestinya didasarkan kepada sekularisme. Kalau tidak amat sulit. Agama itu macam-macam tafsir bisa dibuat kalau memakai istilah-istilah dan ajaran-ajaran agama di dalam politik. Demikian pakar politik Arbi Sanit. Saya Wendy Lim.